dan kasihmu melekat di batinku, damai di jiwaku, dan ku hidup hanya untuk menyembahmu, Allah yang hidup. Besar kasih setiamu, takkan pernah ku lupakan. Bahwa hidupku dicipta untuk